Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin wuralah wa kulla dhalalatin finnar. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin mengharap akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita telah lakukan, dengan menjaga amalan-amalan yang wajib, melaksanakan amalan-amalan yang wajib, dan berusaha untuk menjaga amalan-amalan sunnah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mengatakan, "Ikhfadillah yakhfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Mujibatul Jannah. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Sampai pada bab yang ke-11, yakni mengerjakan sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Mengerjakan sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bawa mushaf, saya bisa pinjam? Ada yang bawa mushaf? Hmm. dalam pembahasan bab 11 ini kita akan bagi beberapa poin pembahasan supaya lebih tertata nanti ya. Poin pertama, kita akan bersama-sama membaca dalil-dalil. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan sholat itu bila dikerjakan dengan baik dan benar itu akan menyebabkan pelakunya itu dijamin surga oleh Allah. Ini yang pertama. Dalil-dalilnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian poin kedua yang akan kita bahas tentang syarat. Artinya sholat yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah, itu akan menyebabkan pelaku sholat tersebut dijamin surga dengan syarat tersebut. Apa diantaranya syarat-syarat itu nanti akan kita bahas. Di antaranya menjaga sholat itu. Jadi nek jare wong Jawa niku gak angger sholat. Napa angger sholat niku piye? Ya pokoknya sholat sak penake. Waktu sak penake, rakaat sak penake. Dan itu kita temukan di kalangan kaum muslimin itu banyak yang begini nih, Pak. Bukti jelas, bukti yang nampak gak bisa dipungkiri lagi. Apa? Banyaknya masjid-masjid yang gak penuh. Itu bukti. Sebab kalau mayoritas Islam itu di kampus satu misal di perkemahan, di perumahan. Katakan di perumahan itu 700, katakan 700 kaum muslimin. Tapi biasanya lebih apa enggak? Hah? Jumlahnya itu. Satu perumahan biasanya berapa, Mas? Enggak pernah sensus ya? Berapa biasanya? Macam-macam ya. Ada yang sampai 700, ada yang katakan 500 katakan. Di mana? Di perumahan itu ada 500 kakak kaum muslimin. Coba kira-kira kalau separuh saja, separuh saja sholat di masjid, muat enggak? Enggak muat, separuh aja. Atau dikurangi lagi, 100 saja rutin, Masya Allah. Ini enggak jamaah. Kan berarti lebih banyak yang tidak ke masjid. Berarti kurang perhatian. Tapi yang kita katakan bukan kita menuduh gak sholat, tapi kurang serius. Seandainya pun sholat gak serius. Ya, nanti akan kita bahas perkara-perkaranya. Kira-kira sholat di rumah sah gak sementara adzan dikumandangkan, masjid diadakan sholat jamaah dan ditegakkan sholat jamaah, lalu sholat di rumah, kira-kira sama gak sholatnya? Itu yang kedua nanti kita akan bahas. Jadi sholat itu akan mengantarkan orang ke dalam surga kalau sholatnya itu dilakukan dengan dipenuhi dengan, dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan. Itu poin yang apa? Kedua. Makanya ini nanti kita bahas. Jadi kalau kita sholat biasanya tenang, ojo angger sholat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah fadhail, keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini, insya Allah. Baik, sekarang kita akan bahas poin pertama tentang dalil-dalil. yang menunjukkan bahwa sholat itu akan memasukkan orang ke dalam surga. Amalan sholat akan memasukkan orang ke dalam surga. Dalil pertama dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin." Ada lima salat. Katabahunallahu 'alal ibad, yang telah Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Ada lima macam sholat yang Allah telah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Faman ja'a bihinna, barang siapa yang melakukan lima perkara tersebut. Ya, jadi barang siapa yang melaksanakannya dari lima perkara tersebut, lam yudayyik min hunna syai'an istighfafan bihaqihinna. Nah, ini mulai. Ya. Dan tidak mengabaikannya sedikitpun. Ya. Tidak meremehkan hak-hak dari sholat itu. Di sholat itu dijalani dengan bagus, dengan sepenuh hati, gak sungguh ruka rukut jengkang jengking ora, serius dia jalan. Ya, dia tidak meremehkan hak-hak dari sholat itu. Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Maka niscaya orang tersebut akan mendapatkan janji Allah, yakni Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini barang siapa yang menjalankan sholat lima waktu dan tidak meremehkan hak-haknya sholat, dia jaga hak-haknya sholat itu dengan baik, maka orang tersebut akan mendapatkan janji dari Allah, di mana Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Waman lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak melaksanakannya dari sholat lima waktu ini, enggak dijalani, falaisa lahu indallahi ahdun, maka orang tersebut, orang yang tidak menjalani sholat lima waktu tersebut, tidak mendapatkan janji apapun dari Allah. Tidak mendapati janji apapun dari Allah. Insya'a, jika Allah menghendaki, azabahu, Allah akan menyiksanya. Wa insya'a adkhalahul jannah, dan jika Allah menghendaki, dia akan memasukkan ke dalam surga. Ternyata ini yang betul diterangkan nanti, Pak, ini itu kan tiga dalil, lo gak sholat. Kan kok Allah sih nantak? Insya'a, jika Allah mengendaki, dia akan siksa. Jika Allah mengendaki, ini kena tiga dalil makin. Kalimat ini, jadi kalau waman sya'a, insya'a, jika Allah mengendaki, ini gak mungkin berlaku bagi orang-orang yang tidak sholat. Kalau kalimat insya'a itu diartikan bebas, ya walaupun sholat kalau gak Allah kendaki gak masuk surga, lalu apa Allah gunakan adakan perintah itu? Apa manfaatnya Allah memerintahkan? Allah wajibkan, apa gunanya? Gak ada manfaatnya kalau pengertian insya'a itu diartikan secara bebas. Nah, suka-suka Allah nanti itu. Walaupun aku gak sholat, kalau Allah kehendaki masuk surga, masuk surga. Walaupun inti sholat, ya, kalau Allah menghendaki masuk neraka, ya masuk neraka. Lah kalau gitu apa gunanya Allah buat syariat? Jelas ini? Nah, ini orang-orang falasifah terutama. Wah itu melintir-melintirnya ini paling ahli itu. Orang-orang falasifah. Apa falasifah? Para filsafat. Jadi bahasa ini kok filsafat ini kok digoreng sampai kayak kopi sakit pak. Diuduk sampai kayak jenang sakit pak. Makanya ngerusak agama ini kok melalui satu, melalui budaya. Gak bisa dibendung. Dan masuk budaya aman sudah. Makanya kesirikan-kesirikan sekarang masuk budaya aman. Namanya budaya itu harus mau ngantuk lagi ya. Entah ruya nanti. Boleh. Itu satu. Itu pintu yang bisa dijadikan merusak agama itu melalui itu. Bukan kita mengatakan budaya itu batal semua. Enggak. Bukan. Tapi pintu jadikan pintu bisa gitu. Ya. Ya masuk budaya aman. Yang kedua apa? Bahasa. Bahasa. Beberapa waktu yang lalu kan hampir kebobolan. Biarkan Allah membusuk. Oh, judul. Serem. Begitu diprotes, oh itu baru judul, Pak. Enggak begitu isinya. Ini kan sing protes dadal kok. Masuk. Sama dengan bukunya Nurkholis Najdi dulu. Dia katakan apa? Makhluk yang paling murni tauhidnya adalah iblis. Wah, serem. Nah, itu lantang banget ini Nurkholis Najdi. Ya. Dengan pola pikir liberalnya. Oh, itu bahasa mas. Belum coba dibahas. Itu kan untuk menguji. Begitu diprotes kita kan baru menguji bahaya apa umat Islam ini. Oh ternyata masih banyak yang bagus fitrahnya. Lu ngono ba. Musuh wong ini jarno sak mateke. Iya. Wena sak sumber pede. Astagfirullah. Itu pintu yang kedua. Yang ketiga, pintu melalui filsafat. Terus kakaknya dicekel. Kakaknya dicekel. Dibahasa begini, begitu dibantah, begitu kritik, ngeles. Itu pegawaian ini. Mungkin ini gak usah terlalu di. Nah, sampean kali ini kalau kok baik kerungu-kerungu mana di YouTube, gak usah di-share. Mau sampean nyolata. Coba dibuka, oh lah apa? Terus kalau sudah gak bagus, gak disetel, masukkan ke dalam tong sama, selesai sudah. Itu cara alim ulama di dalam mensikapi penyimpangan. Gitu. Biarkan orang-orang alim yang jawab, kalau kita kan mengkonsumsi, khawatirnya apa? Keracunan. Satu, ditambah lagi apa? Jenengan nyetel iku nambah channel. Nambah, apa jenengnya ini? Seprek kamu bisa. Jaiku dengan membuka itu nambah jumlah yang lu mas. Makanya gak usah disetel. Pernah apa nih sih penasaran? Telintung, ini telintung buat kulit kapapan ini coklat badak yang lebih. Itu cara kita mensikapinya gak usah di. Wah ini kita komentar, lu komentar ya gak manfaat deh. Jelas ini? Bun. Jadi yang dimaksud insya'a ini bukan berarti bebas. Orang sholat silakan, gak sholat silakan. Bukan begitu pengertian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Imam yang lain. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua tentang keistimewaan sholat subuh dan sholat asar. ini bukan berarti duhur, enggak gitu loh. Tapi memiliki nilai keistimewaannya, ada sisi keutamaannya. An Abi Musa radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal bardaini dakhala al-jannah. Man shallal bardaini, barang siapa yang salat dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin. Apa dua waktu yang dingin itu? Salat subuh dan salat asar. Maka dikatakan dia akan masuk ke dalam surga. Ini dalil-dalil global namanya loh. Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Imam Al-Khattabi mengatakan dinamakan dengan dua waktu yang dingin karena keduanya itu dilakukan pada dua ujung waktu. Kenapa dikatakan dua waktu yang dingin? Karena dua waktu sholat itu dilakukan pada dua ujung waktu. Yang satu di ujung siang, yang dua di ujung pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga, dalil tentang sholat-sholat sunnah rawatib. Makanya mohon sholat rawatibnya dijaga. Sing biasa kerumuatan, sik main WA, tolong mulai sekarang begitu dengar adzan tutup aktivitas. Bisa masih dengar banyak di teman-teman kita yang ngaji-ngaji bareng itu. Dengar adzan didengerin. Didengerin. Kasih pembalas WA. Berhenti, berhenti, berhenti, berhenti. Ini bentuk meremehkan amal soalnya. Nanti di YouTube antum lihat ceritanya Syekh Abdul Razak ketika masih muda baru masuk pondoknya Syekh Al-Utsaimin. Ada dua kisah diangkat sama beliau. Kisah pertama itu ketika sholat pertama kali di masjidnya Syekh Al-Utsaimin. Ya. Pertama kali masuk di masjidnya Syekh Al-Utsaimin. Habis sholat habis sholat sebagaimana biasa imam noleh ke belakang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kesempatan dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Razak untuk mendekat kepada Syekh Utsaimin untuk bertanya tentang agama. Ya Syekh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Itu di waktu habis salam kemudian kita noleh ke belakang biasanya gitu kan imam. Nah, itu didekati oleh Syekh Abdul Razak untuk bertanya tentang agama. Begitu diajukan pertanyaan, saya membutuhkan jawabannya. Ini saya mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Apa kata Syekh Utsaimin? Sabbihu. Fasabbihu. Waktunya bertasbih. Enggak dijawab. Waktunya bertasbih. Bertasbih dulu. Akhirnya bertasbih beliau. Duduk, anteng, bertasbih. Itu kisah pertama. Nah kisah yang kedua, pada saat kajian maghrib menjelang isya, biasa di masjid-masjid kita juga demikian. Begitu masuk isya, biasanya apa? Jeda dulu kan begitu? Gila? Di masjid-masjid kita pun juga demikian. Begitu dengar adzan isya, kita jeda dulu, berhenti kajian, adzan dikumandangkan. Di saat itu dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Razak untuk mendekat lagi ke Syekh Utsaimin untuk bertanya tentang ilmu, mumpung ngajinya apa? Mumpung ngajinya berhenti, mumpung istirahat, mumpung jeda, maka beliau mendekat kepada Syekh Utsaimin untuk bertanya. Ya Syekh, saya punya beberapa pertanyaan. Apa kata Syekh Utsaimin? Isma'u. Waktunya mendengar. Masya Allah. Waktunya mendengar. Ini kadang-kadang terlupakan oleh kita. Pas kita ngaji di masjid, suara adzan dikumandangkan, HP dikeluarkan dari tas. Soalnya nang wis nempet setengah jam. Oke. Okay? Nah, ditelok banyak WA yang belum dibaca, belum terjawab. Itu kesempatan dipakai untuk dialog di sana. Dengerin adzan hilang. Jawab suara adzan hilang. Berarti satu sunnah, dua sunnah sudah kita tinggalkan tanpa sadar. Ngene kok mesti ana sing ngomong, mosok ngono tok ae kok. Ngene wong ngene iki rusak agama iki. Lambe sing ngono mang sing gawe rusak agama niku. Mosok ngono tok ae. Lambe ngene iku sing gawe rusak agama niku. Paham, Pak? Rusak e agama niku gak langsung grotok rusak mboten, Pak. Gal titik. Ayo terus nang ngaten sampean. Sampean terusaken. Di rumah pun begitu nanti. Begitu kita nunggu waktu sudah menjelang dohor, ada adzan, sibuk kita dengan macam-macam. Ketika anak kita sedang dialog, ketika anak kita guyon, ketika anak kita main, enggak mungkin kita ingatkan, wong kita sendiri juga melanggar. Betul enggak mboten, Pak? Dan dialog niku terbiasa, jalan biasa dengan dialog. Biasa kita ngobrol. Padahal sedang dikumandangkan, padahal Nabi SAW memerintahkan kita gimana? Kalau ada adzan disyariatkan beribadah oleh Nabi, suruh mendengar dulu. Setelah mendengar disarankan apa? Menjawab, menirukan. Niki amalan, niki Pak Galsito hilang. Saat niki sampun mulai hilang apa gareng? Sudah mulai. Yang menghilangkan siapa? Sing hilangnya sini kita dengan cara apa? Gak ngereken. Itu satu sunnah. Nanti berapa sunnah lagi yang akan rencana dibuang? Berapa sunnah lagi yang akan kita tinggalkan, Pak, supaya kita semakin jauh dari Rasul? Tapi kita mengatakan aku cinta kepada Rasul, kadzab, pembohong. Bagaimana kita mengatakan cinta Rasul, sunnah-sunnahnya kita tinggalkan satu persatu? Kadzab. Ini kedustaan, tak boleh demikian. Makanya kita sekarang bisa menemukan sunnah ini, sunnah ini, sunnah bercermin, sunnah menyisir, sunnah doa ini. Kenapa? Karena amal-amal itu dijaga oleh para ulama. Ditulis oleh para ulama, disimpan oleh para ulama, diamalkan oleh para ulama. Makanya hari ini kita temukan sunnah bercermin, sunnah bersisir, sunnah batok, sunnah bersin. Kita temukan semua itu. Kenapa? Kenapa? Karena disimpan oleh para ulama. Yang hari ini kita katakan apa? Ketua cocok dibahas. Demi Allah, orang yang seperti ini kita akan lihat di rumahnya, pasti gak serius dia beragama dan gak serius dia mendidik anak-anaknya. Wallah, demi Allah, saksikan mereka, orang seperti ini gak akan serius mendidik anaknya. Saya setuju. Makanya para ulama mengatakan la tahqiranna saghiratan, jangan engkau remehkan sekecil apapun dari suatu kesalahan. Jangan engkau sepelekan sekecil apapun dari kesalahan. Kenapa? Fa innal jibal minal hasa. Karena gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ngapunten. Kalau di rumah salah satu panjenengan hujan, kemudian netes, tes. Gue bilang detik mana netes mana, tes. Saya tanya ke jenengan, jenengan tenang apa enggak? Hah? Ngerti omeng sampean bocor malu? Tes, tes. Gak suruh tolong enggak, tes, tes. Tenang apa betul? Kenapa? Pengarang-arang ya Pak. Mula bocok muka ruang. Tes. Kenapa? Adian tak ada takutnya apa? Anda tidak berpikir tetesan itu, tapi Anda berpikir akibatnya. Jelas ini? Dosa-dosa yang besar itu semua terjadi diawali dari dosa yang kecil. Zina terjadi. Kenapa? Awalnya al ngelirik. Mari ngelirik menteleng. Kenapa? Perlu tabayun. Iki ayu tenan apa ora? Kan perlu ditabayuni. Oh, ternyata cantik bener. Setelah itu dipentelengi, setelah dipentelengi awalnya dari apa semuanya? Hal yang kecil, hal yang sederhana. Kok langsung? Dan setan itu memang menyesatkan manusia itu bukan besar, yang sepele. Hal yang sederhana. Ya Allah. Bunya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Bun, jadi poin yang ketiga, dalil ketiga tentang sholat-sholat sunnah rawatib. An ummi Habibah radhiyallahu anha qalat annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sinta asyara rak'atan ya tatawwa'an ghaira fariidah. Tidaklah seorang hamba muslim yang mengerjakan sholat sunnah karena Allah ya kulla yaumin sintai asyara rak'atan tatawu'an ghaira faridah, setiap harinya sebanyak 12 rakaat. Ya, barang siapa seorang muslim sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tatawu, sholat tatawu bukan sholat wajib, sebanyak 12 rakaat. Ya, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Dijamin oleh Allah dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Itu kalau orang menjaga istiqomahnya sholat sunnah. Wa fi riwayatin lil Imam Muslim, adapun redaksi yang lain menurut Imam Muslim, riwayat Imam Muslim mengatakan, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan, nah ini yang kemudian dirinci sama beliau, 12 rakaat itu meliputi apa saja. Dari riwayat Imam Tirmidzi, Zadawu dia menambahkan dalam hadis yang lain, arba'an qabla dzuhri, arba'an, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat duhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, ya 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 wa rak'ataini ba'dal maghrib, maaf, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berarti berapa? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, ditambah lagi 2 rakaat setelah sholat isya, berarti 10. Dan wa rak'ataini qabla sholatil fajr, ditambah lagi dengan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ini yang dimaksud 12 rokaat tersebut. Ya, jadi ini yang perlu, ini yang disebut oleh para ulama fikih disebut dengan sholat sunnah mu'akkad. Ini yang disebut oleh ulama ahli fikih sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang ditekankan. Adapun qoblal asar, qoblal maghrib, qoblal isya, boleh enggak sholat sunnah? Dalam sebelum sholat maghrib, sebelum sholat asar, ada sholat sunnahnya? Ada. Ya. Namun ghairu mu'akkad. Dua rakaat tersebut dari asar, maghrib, isya sebelumnya itu masuk sunnah, namun tidak masuk sunnah yang ditekankan. Gimana kalau kita melakukannya? Bagus, sangat bagus, sangat baik. Dan masing-masing juga memiliki keistimewaan tersendiri, walaupun tidak ditekankan. Cuma yang paling mendasar empat ini, yang 12 ini yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bon. Ini dalil yang ketiga dari beberapa dalil tadi. Kemudian dalil yang keempat tentang sholat sunnah wudu. Ada yang mengatakan sholat sunnah wudu, ada yang mengatakan sholat tuhur, sholat setelah bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Annahu qala su'ila Rasulullah s.a.w. suatu saat sa'ala Nabi s.a.w. ilal Bilal, kepada sahabat Bilal, ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh. Jadi suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu indaka fil Islam manfaatan, fa inni sami'tu lailah khosfa na'laika baina yadaya fil jannah. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Berkata kepada Bilal, hai Bilal, tolong sampaikan kepadaku, katakan kepadaku tentang suatu amal, tentang suatu amal yang paling engkau harapkan manfaatnya. Tolong katakan kepadaku suatu amal yang paling engkau harapkan manfaatnya dari apa yang telah engkau perbuat tadi. Lalu Nabi mengatakan, karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara sandalmu di depanku, itu ada di dalam surga. Masya Allah. Ini keistimewaan Bilal. Orang yang masih hidup, tapi suara langkahnya, sandalnya sudah ada di dalam surga. Ini menunjukkan jaminan bahwa Bilal termasuk orang yang dijamin surga oleh Allah. Ketika Bilal ditanya demikian, amal apa yang paling diharapkan untuk bisa mendapatkan manfaat dari amal tersebut di akhirat? Qala, dia berkata, Bilal berkata, ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan. Aku tidak melakukan suatu amal pun di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwasanya min anila atoharu tohuron taman fi saatin min lailin au naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu li an usalliya. Kata Bilal, tidak ada yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwa tidaklah aku berwudu dengan suatu wudu yang sempurna. Dengan wudu, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu bagaimana? Mengusap anggota-anggota tubuh itu dengan optimal. Sing seger makne wudu. Ojo kecipit ngono. Sing muka pior ngeten iki piye wudune. Gosok tengrai ini digosok, ya. Setelah itu tangan juga begitu, tangan dikelucurkan, dua tangan dilibatkan, tangan kiri bagian untuk meratakan dan menggosok. Oh Joko yang gaji es ni, ya. Itu saya lihat kalau wudu ada banyak yang wudu itu begini. Pernah lihat? Nah, nengatan itu sampai jauh. Mau sorak ni, tak ni dia bisa. Coba dinasihati Pak, kalau ada di masjid-masjid sama anak-anak remaja itu sering kali begitu itu, atau adik-adik itu manfaat kita untuk mendapatkan ilmu dan amal di situ. Nasihati mereka, ya. Jadi dengan wudu yang sempurna kata Bilal, ya, baik itu pada malam ataupun siang hari, setiap kali aku selesai wudu dengan wudu yang sempurna, melainkan kemudian aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakan. Intinya apa? Bilal selalu menjaga sholat sunnah setelah wudu. Itu dijaga sama Bilal. Nah, ini penting pertanyaan, Pak. Lu berarti sahabat itu juga melakukan amalan yang enggak diajarkan Nabi. Ini sahabat-sahabat telah membuat bid'ah. Gimana jawabnya? Ini bukan bid'ah, sunnah itu ada namanya sunnah takriri. Pertama jawabannya, sunnah itu ada yang namanya sunnah takriri. Sunnah takriri niku amalan yang dilakukan oleh sahabat yang tidak diajarkan Nabi, lalu setelah Nabi tahu, disepakati oleh Nabi. Jelas? Ini namanya sunnah takriri. Sunnah yang diamalkan oleh sahabat yang Nabi tidak ajarin, namun setelah diketahui Nabi menyepakatinya. Ini disebut dengan sunnah takriri. Sama dengan suara adzan itu, tapi tidak mengajar dengan suara adzan. Seorang sahabat tidur kemudian mimpi mendengarkan kalimat ini dan kan, padahal sorenya baru bermusyawarah membicarakan enaknya gimana kita memanding teman-teman sholat ini, manggilnya gimana? Ada yang usul pakai kentong, terus ada yang pakai lonceng. Dikatakan Nabi ini cara Yahudi, ini cara Nasrani, nggak usah dipakai. Nah kita cerita dulu, berhenti dulu dialognya. Besok pagi seorang sahabat datang menemui Nabi menceritakan tadi malam saya bermimpi mendengarkan kalimat ini. Nabi mengatakan mimpimu dalam mimpi yang benar dan kalimat ini yang aku tunggu, kata Nabi. Ini kalimat adzan. Kalimat apa? Adzan. Dan ini yang kita pakai untuk memanggil orang salam. Maka usulan-usulan tadi yang pakai lonceng, pakai kentong itu di ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara memanggil sholat jamaah. Jadi bukan Nabi mengajari sahabat, tidak. Ya, amalan yang dilakukan oleh sahabat dan setelah diketahui Nabi disepakati oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah setiap perbuatan sahabat itu selalu disepakati Nabi? Jawabnya, tidak. Contoh, tiga sahabat yang melakukan amalan yang dianggap berlebihan oleh Nabi. Jelas ini? Tiga sahabat yang dilaporin tentang perbuatan tiga sahabat ini. Yang satu berpuasa tiap hari puasa. Yang satu lagi gak pernah tidur. Yang satu lagi berniat kebiri, enggak mau nikah supaya bisa fokus ibadah. Dibenarkan Nabi apa enggak? Salah menurut Nabi. Maka amalan ini ditolak walaupun dari sahabat, kalau tidak diterima oleh Nabi, maka itu tidak dijadikan sebagai syariat. Maka ini tidak lagi dikatakan bid'ah kalau demikian. Karena Nabi menyebabkan. Baik, maka PR kita setelah tadi dari 12 rakaat, ada PR satu lagi ini. Apa itu? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Baik. Nah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, kaum muslimin yang melakukan sholat, kaum muslimin yang melakukan sholat itu dibagi menjadi dua bagian. Ini golongan orang Islam yang sholat. Yang kita bicarakan yang sholat. Kaum muslimin yang sedang sholat dalam Al-Quran dibagi menjadi dua. Satu bagian, golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah dan dijamin surga dengan sholatnya itu. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, dan dijamin surga oleh Allah karena sholatnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang dicela oleh Allah, dicaci maki oleh Allah dengan sholatnya. Masya Allah, sama-sama sholat. Yang satu dipuji dengan sholatnya, yang satu disanjung oleh Allah dengan sholatnya, yang satu dijamin surga dengan sholatnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai Allah dengan sholatnya. Dengan sholatnya dia dicaci maki oleh Allah, dicela oleh Allah, dan diancam neraka oleh Allah Ta'ala dengan apa? Sholatnya. Maka timbul pertanyaan, sholat yang bagaimana yang dipuji Allah? Sholat yang bagaimana yang disanjung oleh Allah? Sholat yang bagaimana? Sholat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masuk pada poin kedua ini. Nah, sholat yang dijamin surga itu meliputi, pertama, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan sholat ini dengan khusyuk. Carane piye? Ya, caranya bagaimana kita bisa mendapatkan khusyuk? Di antaranya, agar sholat kita bisa mencapai kekhusyukan, yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa i'malu, beramallah kalian, wa'budu, dan beribadahlah kalian kepada Allah, hajatan, sebagai orang yang butuh kepada Allah. Itu satu. Berarti kan? Terus panjenengan nawi kali kula kepingin sholat khusyuk, pertanyaannya, apakah kita waktu sholat itu menjadi orang yang butuh kepada Allah? Waktu kita berdiri di hadapan Allah waktu sholat itu loh, apakah kita memposisikan diri sebagai orang yang butuh kepada Allah? Itu satu. Ya. Karena ini yang kemudian diungkapkan oleh Syekh Abdullah Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Qaulul Mufid. Ya, di kitab At-Tauhid. Di dalam kitab At-Tauhid di situ disebutkan ibadah itu akan berkualitas. Ibadah itu akan memiliki nilai yang mahal berharga di hadapan Allah kalau ibadah dibangun di atas tiga pilar. Ini kita nukil dari kitab Tauhid. Ibadah itu akan berkualitas, ibadah itu akan bernilai apabila amal itu dibangun di atas tiga pilar. Apa tiga pilar tersebut? Yang pertama, mahabbah. Pilar yang namanya cinta. Sudah kita cintai ibadah kita? Kenapa kok cinta? Karena dengan cinta, dengan amal itu orang bisa menikmati amal tersebut. Kalau hari ini kita sholat itu gak terasa nikmat, berarti itu kunci, itu jawaban. Kita belum mencintai sholat itu. Itu sudah bisa dipastikan, Pak. Coba lihat anak-anak kita ini. Kalau lagi melakukan yang disenangi, contoh main ini. Anak kita itu kalau sudah pegang HP, Pak, itikafnya orang 10 Ramadan terakhir kalah tenangnya, Pak. Percaya sebetulnya gitu kan? Karena itu kalau sudah pegang HP gini sehari penuh nih, gak sampe cepot, gak akan berhenti dia. Percaya sebetulnya? Dulu masih awal-awal namanya game-game, apa namanya itu? Apa? Ya ada game-game apa itu? PS-PS dulu, apa namanya? Hah? Ya sikulah. Itu yang namanya musim-musimnya awal tuh di RT, di kampung tuh kan banyak itu kan orang-orang usaha main PS itu. Itu anak-anak kalau liburan bangun tidur jebret urung raup si rembes. Ucul, Pak. Kalau sudah duduk di situ wis gak terasa, haus kalah, lapar kalah, letih kalah. Pertanyaannya dia lapar gak kira-kira? Lapar. Dia haus gak? Haus. Tapi dikalahkan dengan apa kira-kira? Cintanya. Gak kroso luwe, Pak. Sampean percaya gak? Ayo coba sampean uji nanti anak-anak sampean. Le, menikah liburan, kamu tak kasih hadiah. Oh, apa hadiah? Tak pinjemi HP dari mulai pagi sampai duhur. Apa kata anak-anak? Musibah ini, begitu? Apa kira-kira? Apa jawaban anak kita? Alhamdulillah, ini baru abiku, katanya. Kemarin abinya orang lain. Itu seweneng anak-anak itu. Saya sering temukan ibu-ibu ya, saya berangkat sholat zuhur itu ya. Ibu-ibu lagi bawa payung nyari anak. Kemana budek? Nih kalau banyak lari-lari nih kalau mana perayaannya ini gini pun mantun isu tangi turun nih dari ngerau, dari ngatus, dari sarapan nih gitu. Duhur, Pak, dari mulai pagi. Dari mulai pagi. Ya Allah. Coba kalau jenengan ngaji, diundang kajian sehari. Nah, kajian sehari. Tanpa dikasih minum, tanpa dikasih makan. Menikmati atau mencaci maki. Panitia gendeng. Allah, masa ngaji mulai pagi sampai siang gak dikasih makan? Ya, kecuali kalau puasa lain lagi ya. Masya Allah. Lapar kita, anak-anak kita gak terasa lapar, Pak. Belum lagi yang main layang-layang nih, Masya Allah. Dulu panjenengan nanti layang-layang ini. Itu kalau layang-layang begitu sudah pakai sandal melaku ning aspalan itu kalah panas Pak aspalnya. Enggak terasa panas. Kenapa? Karena dikalahkan dengan rasa cinta. Maka cinta itu bisa merubah suasana semuanya. Cinta itu bisa merubah suasana. Makanya lihat orang-orang yang sudah jatuh cinta itu, apabila cinta sudah telah melekat, dari kucing itu irungnya kena corona ya. Ya, berubah Pak. Cinta itu merubah suasana. Nah sekarang pertanyaannya seperti ngaji begini, ada kita mencintai ngaji gak? Mencintai majelis taklim gak? Ngaji itu nikmat, ngaji itu lezat ketika kita mencintai amal. Ya ketika mencintai apa saja. Pecinta apa? Catur. Masya Allah. Itu konsentrasi orang sholat gak akan pernah menemukan seperti konsentrasinya orang makin catur. Iya apa tidak? Orang main catur itu kalau serius Pak, subhanallah. Ini penuh muhasabah. Apa muhasabah? Dia betul-betul pertimbangannya matang. Itu cara berpikirnya orang bertakwa itu seperti orang main catur itu Pak. Pola pikirnya orang bertakwa persis seperti orang main catur. Sayangnya tiga mikir catur. Jarane kati mlakune dipikir. Ini tak taruh sini bahaya enggak? Oh, mau disantap dari sini. Enggak jadi. Itu jiwanya orang bertakwa itu begitu. Sambil lihat orang main catur, sembarangan naruh bendanya. Dia akan meletakkan blek itu kalau sudah dipastikan aman. Betul apa enggak? Enggak antum bisa catur enggak? Gue tak jangan ngomong. Oh boy, bingung. Atau biar jalan catur itu dipikir. Iki lo mas, ngawur lo semen. Iki tuh gini mas, dikasak iki jadi. Kasih tuh. Ya Allah hati-hati banget Pak. Itu kalau udah mencintai ya Allah ya kan. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam duduk di situ tanpa berubah dengan penuh kekhusyukan, dengan ketawaduan, tumaknina, anteng. Coba gowo anak-anak guyon, disentil ojokannya. Habis sedang tafakur ini. Allah, cinta. Ayo kita belajar cintai. Kita belajar mencintai. Mencintai amal, mencintai ibadah. Ini berkualitas nanti, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, pilar yang kedua yang menjadikan amal itu berkualitas ketika orang melakukan amal diletakkan di atas dasar roja. Ada harapan. Oh, yang tadi sudah kita singgung toh? Kata Syekh Utsaimin, jadilah kamu beribadah, beribadahlah kamu, sembahlah Allah sebagai orang yang berkebutuhan kepada Allah. Bagi teman-teman yang kita ingin mempercepat sholat kita biar cepat selesai, apa kebutuhan kita kepada Allah? Belum, sudah belum atau kita datang kepada Allah ketika akan sholat memposisikan sebagai orang yang butuh? Ketika kita sholat itu yang butuh Allah disembah atau kita yang butuh menyembah Allah? Mana yang butuh? Allah butuh kita sembah atau kita yang butuh sujud kepada Allah? Mana yang butuh? Kita sholat seenaknya seakan-akan gak butuh kepada Allah Ta'ala. Ini sholatnya orang yang gak punya akhlak kita ini Pak. Dengan seenaknya tahu tuh, tapi ya Allah ya karim. Butuh gak sama Allah kita ini? Maka posisi inna kita yang pertama kata saya sini. Sembahlah Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah. Dan posisikan dirimu sebagai orang yang butuh. Itu pertama. Kalau kita ingin sholat kita ini berkualitas. Saya lanjutkan pilar-pilar tadi. Jadi pilar yang kedua apa, Pak? Ono sing didolai sujud. Perbaiki sujud kalau kita ingin ada sesuatu dalam sujud ini. Perbaiki rukuk kita kalau kita sebagai orang yang butuh di dalam rukuk itu. Ya. Usahakan tampilkan yang terbaik karena kita butuh. Kita ingin sholat kita ini penebus dosa kita. Kita ingin sholat kita ini mendapatkan rahmat, keluarga dijaga oleh Allah. Jadikan sholat. Makanya dikatakan wasda'inu bis sholati bis sabri wassalam. Jadikan sabarmu dan sholatmu itu sarana untuk minta tolong kepada Allah. Ya, ini pertama. Pilar yang ketiga apa? Khauf. Hendaklah ibadah itu dibangun di atas dasar pilar khauf, takut kalau amalnya enggak diterima. Khawatir kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. Itu tiga pilar. Baik, kita kembali kepada bagaimana sholat ini berkualitas dan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Posisikan kita menghadap kepada Allah sebagai seorang yang butuh. Poin pertama. Yang kedua. Nah, ini nanti yang menjadikan ketawaduan di dalam sholat. Kekhusyuan itu hadir, kerendahan diri itu hadir. Apa Pak? Yang kedua, datanglah kepada Allah sebagai seorang hamba. Ini yang hilang perasaan kita. Ini yang hilang. Sholat gak rumongso kalau kita ini hamba. Lalu kita siapa kalau bukan hamba? Siapa kita? Siapa kita, Pak? Berdiri kita baca, takbir kita lantunkan, tasbih kita lantunkan. Lalu kalau kita bukan memposisikan sebagai hamba, lalu kita di situ sebagai siapa? Lalu kita menghadap siapa? Ini yang kita lupakan di dalam sholat. Ini yang kita lalaikan di dalam sholat. Sehingga tidak heran kalau kita sudah sholat bertahun-tahun kita sholat, kesombongan masih menjadi watak kita. Keangkuhan menjadi karakter kita. Enggak heran, karena kita memang belum menghambakan diri kepada Allah. Enggak heran. Kita berdiri sebagai orang yang sukses, sebagai majikan. Lalu di hadapan kita ini siapa? Orang yang lalai. Ini kejahilan telah menimpa kita di dalam sholat ini. Betapa bodohnya kita. Kita berlagak di hadapan Allah yang maha besar. Kita bergaya di hadapan Allah yang maha aziz. Kita setiap saat mengatakan Allahu Akbar, Allah. Apa itu Allahu Akbar? Apa Allahu Akbar itu? Apa Allahu Akbar itu? Allah maha besar. Terus kita, bagaimana kita berdiri dengan sebagai orang kaya? Lalu di mana Allah Al-Ghani? Dia Al-Ghani, kekayaan kita tuh dari Allah. Kalau Allah ambil kita, habis kita sudah. Ayo ikhwah, mari kita bangun sholat dengan penuh kesadaran. Jadilah hamba, datanglah sebagai hamba. Ini yang hilang, makanya kita rumongso gede aja terus. Gak ada ketawaduan. Apa sih yang dikatakan khusyuk itu? Apa artinya khusyuk itu? Khosyi'atan absaruha. Dalam surat Al-Ghosyiyah, pada ayat yang kedua gimana? Hal ataka hadithul ghosyiyah. Terus? Wujuhu yawma idhin khasyi'ah. Wujuhu yawma idhin khasyi'ah. Diawali dari surat Al-Ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang kiamat, Muhammad? Apa sudah sampai kepadamu berita tentang kiamat, Muhammad? Setelah itu, pada hari itu, pada hari kiamat itu, banyak wujuhu, wajah-wajah khasyi'ah, yang tertunduk dan terhina. Apa persoalannya, Pak? Kenapa banyak wajah tertunduk dan terhina? Kenapa? Khosyi'ah, khusyuk. Tertunduk dan terhina. Kenapa? Pada saat itu dia berhadapan dengan Rob. Hari itu dia menghadap Rob. Berdiri sebagai hamba, ngerti betul. Saya hamba. Apa yang dimiliki oleh hamba? Kita pernah memiliki apa? kekuatan milik Allah, kekayaan milik Allah, rezeki milik Allah, kesehatan milik Allah. Makanya setiap hati sholat kita minta kepada Allah, Allahumma ini as'alu, aku minta kepada. Kenapa antum minta? Karena miskin. Tapi kita gak sadar jadi orang miskin datang kepada Allah. Kita lemah, minta kekuatan dari Allah. Kita terancam, minta rasa aman kepada Allah. Setiap pagi, setiap sore kita baca itu. Gak sadar ayol ikhwan. Lalu kita baca setiap itu apa? Doa itu apa? Ini zikirnya orang-orang yang lalai. Makanya ketika baca zikir, baca doa, resapi, hayati. Jangan dijadikan bacaan ritual saja. Gak mendidik itu ayol ikhwan. Seperti doa Nabi SAW di pagi hari, di sore hari beliau lantunkan sebuah ajaran kepada kita tentang kelemahan kita, tentang ketidakberdayaan kita, tentang kemiskinan kita. Apa kata Nabi? Nabi membaca apa, Pak? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha mengurusi hamba-hambanya, kita diurusi setiap hari oleh Allah. Aslihli sya'ni kullah, wahai Rabb, perbaikilah seluruh urusanku, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku kepada diriku. Tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Artinya apa? Ya Allah, kau jangan tinggalkan aku walaupun sekejap. Aku gak bisa ngurusi diriku sendiri, apalagi ngurusi istri, ngurusi anak, ngurusi sekian banyak urusan. Gimana aku gak punya kemampuan? Sadar kita dengan kondisinya ya Allah. Ini yang hilang selama ini ayo lihat. Kalau kita datang waktu sholat menjadi hamba, kita menghadap kepada Allah Rabb, dia Rabb, dia pengatur, dia pemilih, dia penentu. Lalu kita sebagai siapa? Hamba, kita jadi imam. Hamba, kita jadi muadzin. Hamba, marbotnya. Hamba, antumnya jadi majikan di luar. Ketika masuk masjid, hamba. Bisa gak menghambakan diri kita? Maka ketika sholat tidak menghasilkan sifat tawadhu, sudah bisa dipastikan sholat dipenuhi dengan kecongkaan, sholat dipenuhi dengan kesombongan. Dia gak sadar kalau dia adalah hamba. Lihat ketika dia berdoa, apa yang diucapkan? Minta. Minta, kita minta kepada Allah. Yang lain minta kepada Allah. Kenapa minta? Karena kita gak punya. Kita gak punya ilmu, kita gak punya iman. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah, rezeki. Allah yang kasih rezeki. Lihat saudara-saudara kita yang dihalangi rezekinya oleh Allah Ta'ala di rumah sakit ini. Dipaksa-paksa gak bisa masuk, Pak. Persoalannya kita bisa mengambil pelajaran gak ya? Kita bisa mengambil faedah gak dengan peristiwa ini? Ini yang kedua, sholat akan berkualitas. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Fatih, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri pengikutnya Nabi Muhammad SAW, tarawum ruka'an sujadai yabtaghuna fadlan minallah, tarawum ruka'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka Muhammad, mereka ruku, mereka sujud. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna, mereka butuh kepada Allah. Yabtaghuna, mereka mencari fadlan minallahi, karunia dari Allah. Waridwanan, dan mereka rukuk sujud. Ada yang dicari di dalam sujud. Pak, ibu, selama kita ini sujud, selama ini yang kita cari apa? ada yang kita cari dalam sujud kita. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan suami, mendoakan orang tua. Apa kita cari waktu sujud? Mungkin ini rahasianya, mungkin ini sebabnya. Kenapa sholat tidak menjadikan kita lembut? Kenapa sholat tidak menjadikan kita orang yang tawadhu? Karena kita sholat dalam kelalaian, lupa dengan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua, memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Hal disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya, setelah menyebutkan tarahum ruka'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat bekas-bekas di wajah mereka, tanda-tanda mereka sukses di dalam beribadah kepada Allah. Simahum fi wujuhihim, nambah jelas tanda-tanda di wajah mereka itu, min atari sujud, bekas dari sujudnya. Apa? Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan min atari sujud dengan dua penafsiran. Yang pertama al-khusyuk, yang kedua at-tawadu, bekas dari sujud. Allah yarham. Bapak ibu pernah diundang duduk berhadapan dengan seorang pembesar dan ulama kibar, pernah enggak duduk di hadapan mereka atau hadir di hadapan mereka, seorang pembesar dan ulama-ulama kibar, lalu kita duduk di hadapan? Kalau memang belum pernah, coba sekarang bayangin aja kalau di depan kita sekarang ini ada Syekh Abdul Razak, ini lagi ada daurah gitu kan, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Ruhaili, ada Syekh Sudes duduk di depan kita, kita berani kelemut makannya? Berani pak? Berani duduk mendingrang pak? Atau berani layak-layak gitu? Nyimak Syekh, berani duduk begitu? Kenapa? Ta'zim kita kepada beliau. Beliau ini orang-orang kibar, ulama-ulama kibar, penghafal Quran, penghafal hadis. Ditambah lagi mereka yang menjaga Masjidil Haram mereka. Kita siapa? Ilmu kita berapa? Ini baru duduk di hadapan orang yang punya kelebihan. Sholat kita berhadapan dengan pemilik alam. Di mana kesombongan kita ini, ayo ikhwan? Ini sholatnya orang-orang yang tidak tahu diri kita. Tidak tahu diri kita, ayo ikhwan. Di hadapan manusia yang lebih tinggi aja kita tidak berani berulat kita. Ngomong pun kita tahan. Ngomong keras pun kita akan berhenti di situ. Tidak berani begejekan di hadapan mereka. Kenapa? Mereka ini orang-orang terhormat. Lapar pun kita tahan. Sambil pun disuruh makan, makan pun tidak beri banyak-banyak. Betul apa enggak? Karena ta'zim, segan. Lalu kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Siapa Allah dan siapa kita? Ini mungkin yang selama ini hilang dari hati kita. Sholat-sholat, tapi perasaan menjadi hamba enggak ada, ayo ikhwan. Ya Allah, maka apa yang tersisa? Kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan menerima amal-amal kita. Itu yang kedua syarat yang harus dipenuhi agar sholat kita berkualitas. Hadirlah di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Yang ketiga, bagaimana supaya sholat ini berkualitas? Jadikan sholat itu sebagai jaminan hisab kita di hadapan Allah. Jadikan sholat itu sebagai jaminan hisab kita di sisi Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hamba diberikan kesempatan berdiri langsung dan menghadap langsung kepada Allah, itu dua kali kesempatan. Saya ulangi, hamba diberi kesempatan oleh Allah berdiri dan menghadap langsung kepada Allah, itu dua kali kesempatan. Kesempatan pertama yaitu ketika berdiri waktu sholat, berdiri dan menghadap langsung kepada Allah, itu di waktu sholat. Ini kesempatan pertama. Kesempatan yang kedua, berdiri saat dihisab. Yang kedua, kapan? Kapan? Berdiri waktu dihisab. Ini kesempatan yang keberapa? Yang kedua. Lalu beliau mengatakan, selamat atau tidaknya berdiri yang kedua, selamat atau tidaknya berdiri yang kedua, kapan? Kapan itu? Waktu dihisab. Berdiri selamat atau tidaknya berdiri waktu kedua tergantung berdiri yang pertama. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Masya Allah. Jadi manusia diberi kesempatan berdiri dan menghadap langsung kepada Allah, itu dengan dua kesempatan. Pertama, berdiri waktu sholat. Yang kedua, berdiri di waktu hisab. Nah, selamat atau tidaknya berdiri waktu yang kedua, waktu hisab itu tergantung berdiri di waktu sholat. Berarti apa jawabannya? Kesimpulannya apa, Pak? Bagus atau tidaknya kita nanti dihisab, berat atau ringannya, itu tergantung kondisi sholat. Maka ketika orang sholat, dia berpikir, sholatku hari ini itu akan menjadi jaminan hisabku. Sholatku hari ini akan menjadi jaminan hisabku. Maka demi Allah, orang akan memperbagus kualitasnya. Karena itu akan menentukan nasibnya di waktu hisab. Ini yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga, bagaimana supaya sholat ini bisa khusyuk, bisa tuma'inah. Yang keempat, yang keempat, zikrul maut, ingat dengan kematian, ingat kematian. Dalam zikrul maut ini, dalam mengingat kematian itu, Pak, harus dibiasakan bahwa kematian itu bisa terjadi di waktu yang tidak pernah kita duga-duga. Kematian bisa kita alami di waktu yang tidak pernah kita duga-duga, di tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu kematian. Dan itu kita yakin. Cuma keyakinan ini ada yang ingat, ada yang lupa dengan keyakinan. Kalau antum ditanya, kita yakin bahwa kematian itu bisa menimpa kapan saja? Jawabnya apa? Pasti ngomong yakin. Bisa gak kita dimatikan oleh Allah di waktu kita makan soto di warung? Bisa gak? Kita yakin dengan itu? Kalau yakin, pernahkah kita masuk warung kemudian mempersiapkan diri dengan kematian? Kan enggak jadinya, kan? Maka ini rahasianya para sahabat. Di sini rahasia para sahabat itu, Pak. Inilah rahasia kehidupan para sahabat. Kenapa mereka terlalu siap dalam setiap momen. Walaupun di tengah-tengah, makanya ada seorang sahabat itu yang kalau makan tuh makan enak. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau berbuka, Pak, berbukanya lengkap itu, nggak jadi makan, nangis, Pak. Pelayannya bingung. Ya Abdurrahman bin Auf, apa yang kurang? Apa makanannya nggak lezat? Nggak, makanannya lezat. Ada yang kurang? Nggak, sudah lengkap ini. ada yang kurang istimewa, enggak, itu sempurna sudah. Telah engkau menangis. Apa jawabnya? Gimana aku tidak menangis? Aku mendengar langsung, melihat langsung bagaimana Hamzah dibunuh. Jantungnya dimakan sama wanita musyrik. Dan dia dijamin surga, dia lebih baik daripada aku. Dia mengalami kehidupan yang penuh dengan siksaan, sementara aku berkelimang dengan kenikmatan. Kemudian sahabat yang satunya lagi, ketika dia menemukan syahidnya, tidak ada kain kafan yang menutupinya. Ketika kain kafan itu ditarik menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ketika dipakai menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Dan dia dijamin surga oleh Allah. Dia lebih baik dariku, penuh dengan penderitaan, sedangkan aku bergelimang dengan kenikmatan. Itu gaya pikirnya para sahabat. Sahabat yang penuh kekurangan dijamin surga oleh Allah. Sampai ketika mati pun kain kafannya gak bisa menutupi tubuhnya. Dan dia dikubur dalam keadaan seperti itu. Sementara aku diliputi dengan kelezatan dan kenikmatan. Aku diombang-ambingkan dengan kenikmatan dan kelezatan. Itu pola pikir para sahabat. Ayo ikhwah. Inilah yang kemudian menjadikan sosok-sosok manusia itu berbeda dengan yang lain. Sholat dia merasakan nikmat sholat. Bertemu dengan sang kekasih di dalam sholat. Bertemu dengan roh. Berdialog dengannya. Bermunajat dengannya. Melepaskan semua permasalahan-permasalahan kepada Allah. Ada kenikmatan di sana. Sholatnya orang jatuh cinta. Sholatnya orang yang hajat. Sholatnya orang sebagai seorang hamba. Kemudian yang keempat apa tadi? Sholat orang-orang yang ingin menjadikan sholatnya sebagai jaminan keselamatan atau kesengsaraan pada saat dihisab. Dan yang kelima adalah zikrul maut. Ingat, bisa jadi sholat subuh tadi ya mungkin kita sholat apa adanya, tidak penuh kesiapan, ternyata itu subuh kita yang terakhir. Seperti beberapa teman-teman kemarin, ya Allah, betul sekali. Kita mau nolong gak jadi, kita tunda dulu, nanti aja lah, nanti aja dulu. Insyaallah minggu depan kita akan bagian dia untuk kita bantu. Subhanallah, meninggal terlebih dahulu, ayo ikhwan. Ternyata kita ngaji kemarin duduk bareng, itu pertemuan yang terakhir. Pernah diduga ini? Pernah disangka? Dan pernahkah kita mempersiapkan hidup kita selalu ingat dengan kematian seperti itu? Maka ini yang kemudian menjadikan kenapa kita sulit mencapai khusyuk, karena kita telah ditimpa tulul amal. Ada penyakit yang sudah masuk ke dalam hati kita ini. Umurku masih panjang, kematianku masih jauh. Maka itulah yang menyebabkan kenapa kita tidak bergegas memperbaiki diri. Karena kita masih membayangkan kematianku masih jauh. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri dong. Kenapa kita tunda-tunda kebaikan? Kenapa kita tunda-tunda berbuat baik? Karena kita meyakini kehidupan masih lama. Tulul amal. Panjang angan-angan merampas kemampuan kita, mengubur potensi kita. Dan yang paling mengerikan, menjadikan ibadah-ibadah terasa hampa di dalamnya. Tulul amal. Maka untuk bisa mencapai sholat yang khusyuk adalah dengan zikrul maut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta fi salatik." Ya, kata Nabi, apabila engkau berdiri dalam sholatmu, apabila engkau berdiri dalam sholatmu, fasalli sholata muwaddi', fasalli sholata muwaddi', maka sholatlah seperti sholat perpisahan. Apa maksudnya? Bisa jadi sholatku ini merupakan sholat yang terakhir. Bapak ibu ngapunten sangat, ada seorang ustadz yang masih muda, menurut saya masih muda, tapi pikirannya sangat dalam, ilmunya luar biasa, ilmu dalam memahami persoalan. Satu saat saya nanya kepada beliau dan akan hadir di majelisnya, "Ustaz, apa nanti Ustaz jadi ngisi di masjid fulan ini? Apa Ustaz nanti jadi ngisi di..." Itu waktu saya telepon itu jam 5. Jam 5 seperempat, jadi sebentar lagi sudah masuk maghrib. Dan ngajinya habis maghrib, Pak. Saya tanya, "Ustaz, antum jadi ngisi di masjid ini?" "Insya Allah, Ustaz." Insya Allah ini menunjukkan apa? Bisa iya, bisa tidak. "Ngajinya habis maghrib, Pak Ustaz?" "Iya, insya Allah habis maghrib." "Lah Ustaz sekarang di mana?" "Sudah di masjid ini." "Loh, berarti ngaji Ustaz?" "Saya gak tahu Ustaz." "Loh, kok gak tahu gimana?" "Saya kan nanya, kok gak tahu, kan asal sudah di situ, kan ngajinya habis maghrib, ini sebentar lagi sudah maghrib." "Ustaz, kematian bisa terjadi pada saya kapan saja. Bisa jadi menjelang wudhu nanti saya mati, maka saya gak berani jamin saya maghrib, saya masih hidup apa enggak." Subhanallah. Siapa di antara kita yang punya pola pikir seperti ini? Begitu dekat kematian itu terasa olehnya, sementara kita begitu jauh kematian itu akan terjadi pada kita, yang kemudian itu yang menjadikan kerasnya hati kita. Ditunda, ditunda, ditunda, nanti. Kata para ulama, hati-hati dengan kalimat nanti itu. "Nanti saja saya berkunjung ke ibu saya. Nanti saya akan bantu ibu saya." Nanti, nanti, sampai kematian tiba, kata nanti itu belum selesai. Kata nanti itu memenjara kita, jamaah sekali. Kata nanti itu menjadikan tangan-tangan kita dirantai. Kata nanti itu menjadikan kaki-kaki kita lumpuh. Dengan kata nanti kita tunda-tunda amal yang soleh. Dan kita tidak ingat kematian begitu dekat. Saya dapat pelajaran yang sangat berharga dari Ustaz ini. Saya tidak usah sebutkan nama. "Ustaz kan sudah di masjid itu kan?" "Iya Ustaz. Kan ngajinya habis maghrib." "Ya berarti ngaji dong. Kan ini belum maghrib." "Iya kan tinggal beberapa." "Kematian lebih cepat dari waktu ini Ustaz." "La haula wala quwata illa billah." "Saya gak teruskan ngomong, Pak. Ustaz insya Allah saya datang ke sana." Makanya sekarang pun kalau ditanya saya ikut-ikutan jadi. "Ustaz ngasih ini diri, insya Allah." "Ngajinya habis apa?" "Besisa." "Lantemu sekarang di mana posisi?" "Udah di masjid ini sih." "Dah berarti ngaji?" "Gak tahu, Pak." Kan bisa jadi kematian bisa datang pada saya ketika saya wudu, ketika saya bersandar, ketika saya berdiri, ketika saya sujud, ketika saya kencing. Kematian bisa menimpa saya dalam waktu yang sangat singkat. Pak, Ibu, gimana seseorang ketika bisa merasakan begitu dekatnya dengan kematian? Apa yang akan dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Kenapa kita begitu jauh dan begitu malas? Itu karena ini. Maka Nabi mengatakan, "Idza kunta ilas shalah fasalli muwadi." Apabila kamu berdiri untuk sholat, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpisah. Apa itu artinya? Bisa jadi, bisa jadi sholatku ini nanti merupakan sholat yang terakhir. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, apa diantara kiat-kiat untuk bisa membantu kekhusyuan? Memahami, merasakan kalimat yang kita baca. Memahami, merasakan kalimat yang sedang kita baca. Nah, coba diikuti bacaan itu. Ini materi yang kita ambil, saya nukilkan dari beberapa risalah. Pertama, saya ambil dari risalah Syekh Salim Ibn Al-Hilal. Di dalam kitabnya Al-Khusyuk. Dan saya ambilkan risalah ini dari Syekh Ruhaili. Dalam sebuah risalah yang berjudul "Sholatnya Orang-orang yang Jatuh Cinta." Masya Allah. Dan begitu apik penjelasan beliau, sangat luar biasa. Dan kami nukil dari beberapa kitab-kitab yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas bersama dalam kajian kita pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tadi saya lost ngajinya, agak over ya. Mohon maaf. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Insyaallah ke depan kita lanjutkan. Ada tinggal satu tadi yang belum terbahas. Apa mas? Tinggal satu yang belum terbahas. Apa tadi? Kan ada tiga poin. Satu, tentang dalil-dalil sholat. Yang kedua, langkah-langkah membantu khusyuk. Yang ketiga, keutamaan. Insyaallah akan kita bahas. Apa perlu dibahas nanti? Kalau iya, nanti kita siapkan materi yang akan datang tentang bahwa sholat ini merupakan sebaik-baik amal. Sehingga dengan sholat banyak hal yang kita dapatkan. Kalau memang dibutuhkan untuk dibahas, nanti kita bahas. Kalau tidak, maka kita lanjutkan pada materi berikutnya. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sementara tidak ada soal jawab dulu. Ini jam 9:30 saya diminta ngisi manasik ya di Sidoarjo. Jadi mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.